Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-henti kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk bisa kembali berada di sini, kembali hidup kembali, dan jantung kita, paru-paru kita, darah kita semua bergerak, mengalir, berjalan tanpa kita perintahkan. Dan bahkan ketika Bapak Ibu memasukkan makanan ke dalam mulut kita, ketika makanan itu masuk ke kerongkongan kita, maka sudah tidak ada lagi daya kita di sana. Allah semua yang mengendalikan, Allah semua yang mengurusnya, Allah semua yang mengontrol itu. Maka kita tidak ada daya sama sekali. Allah semua mengendalikan ini semua, dan subhanallah, begitu maha besar dan maha penyayang ya Allah subhanahu wa ta'ala, dia cukupkan segala kebutuhan kita dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat yang membuat kita terus menerus merasa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mampu kita hitung. Bahkan kalau cuma sekedar listrik mati saja, mungkin kita begitu luar biasa bahagianya ketika listrik itu hidup. Tapi kita lupa bahwa ada matahari yang tiap hari menyinari kita di sini. Ada matahari yang luar biasa dengan kasih sayang Allah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, memberikan begitu banyak nikmat yang dia berikan. Dan dengan matahari itulah tumbuhan bisa hidup. Dengan matahari itu kita sekarang bisa bernafas juga dengan oksigen yang muncul dari fotosintesis. Dan dengan begitu besarnya Allah, maha besarnya Allah, kita merasakan hidup kita ini begitu banyak kemudahan yang Allah berikan. Dari semua yang Allah berikan atau mungkin kita minta kepada Allah dan mungkin belum dikabulkan, lebih banyak yang Allah kabulkan daripada yang tidak atau belum dikabulkan. Maka ketika seseorang sudah masuk, atau kita muslim ya, orang-orang beriman itu masuk ke surganya Allah, maka di surga itu ternyata Rasul mengabarkan, tiba-tiba ketika mereka sudah masuk surga, ada malaikat membawakan kepada mereka pahala. Pahala yang begitu banyak, bergunung-gunung pahala. Lalu orang-orang atau penghuni surga tadi bertanya kepada malaikat, ini apa? Apa ini kok begitu banyak pahala ini? Terus malaikat menyebutkan atau menyampaikan, ini adalah pahala dari doa-doa yang kalian panjatkan di dunia, namun belum Allah kabulkan, tapi Allah tunda ketika sudah sampai di surga. Maka berdoa merupakan salah satu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang kita dikabulkan sama Allah itu pasti kita wajib yakin bahwa semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah belum dikabulkan, maka Allah akan simpan itu nanti di surga sebagai bentuk amal. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bukan perkara doa yang ku pedulikan, tapi diberi taufik hidayah untuk berdoa, itulah yang menjadi kegusaran hati, kata Umar. Kenapa banyak orang disibukkan dengan dunia, akhirnya mereka lupa berdoa. Maka kita minta pada Allah dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berkahi, Allah muliakan ini. Bapak ibu sekalian, dengan majelis seperti inilah sebenarnya umat Islam zaman dulu bisa bangkit. Umat Islam zaman dulu bisa menguasai 2/3 dunia. Ya. Karena mereka dulu dibekali oleh Nabi SAW dengan ilmu. Ya. Maka iman kita harus terus dicas dengan ilmu. Ilmu apa saja, macam-macam. Kalau kita bicara tentang kesehatan hari ini, yang insya Allah akan kita bahas, ada 800 ayat lebih dalam Al-Quran yang di sana kita bisa merenungi betapa besar atau betapa maha pengasihnya Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan hari ini Allah berikan kesempatan kita untuk mempelajarinya. Dan apa yang kita dapatkan saat ini tidak lepas dari perjuangan manusia yang paling baik fisiknya, akhlaknya, Allah sempurnakan nasabnya. Manusia yang paling ganteng sedunia, Nabi Yusuf hanya sepertiga ganteng yang beliau, yaitu Rasulullah SAW, yang kita membaca salawat kepada beliau, maka Allah memberikan kepada kita 10 pahala. Maka mudah-mudahan kita semua di sini dicatat menjadi umatnya yang cinta beliau, cinta dengan sunnah-sunnah beliau, bukan cuma dengan sekedar slogan, tapi juga kita buktikan dengan amal atau perbuatan kita hari-hari. Baik, kalau kita bicara tentang kesehatan hari ini, topik yang tentang itu, maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajar. Jadi Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, bahwa jelaslah bahwa Al-Qur'an itu benar. Jadi kita sebenarnya kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah dimanapun, dan itu sudah dicontohkan atau diberikan petunjuk oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka sebenarnya banyak hal-hal yang kita bisa renungi. Contoh, kenapa ada malam, kenapa ada siang, ya, kenapa ada buah-buahan dengan beraneka warna, kenapa ada ini, kenapa ini, itu semua maunya Allah agar kita bisa mengenal dia lebih baik. Kalau Bapak Ibu melihat, katakanlah di depan itu kan ada apa tuh, ada jeruk ya, ada jeruk warna kuning, ada mungkin kalau Anda lihat brokoli ya, di situ ada brokoli seperti itu, brokoli apa, seledri gitu kan. Siapa yang membuat kayak begitu gitu kan? Ada sayuran yang bentuknya lurus gitu kan. Jadi coba saya ambil gitu ya. Jadi kalau kita lihat sayuran seperti ini ya, sebenarnya Allah ingin menunjukkan eksistensinya kepada kita ya. Jadi dalam buah-buahan seperti inilah sebenarnya kita perlu merenung bahwa di sini kita bisa mentadaburi kebesaran Allah. Maka dalam ilmu pertanian ya, dalam ilmu pertanian atau dalam ilmu zakat, salah satu yang paling banyak zakatnya adalah petani. Kenapa? Karena kerja mereka gak banyak. Petani itu dia ambil benih, dia tanam ke tanah, habis itu Allah yang urus semua. Betul kan? Allah yang tumbuhkan tak akarnya, Allah yang tumbuhkan batangnya, Allah yang tumbuhkan daunnya, Allah yang tumbuhkan rantingnya, semua yang Allah yang urus. Makanya mereka, peran mereka itu cuma nyiram doang. Itu sebabnya zakat mereka kan banyak. Dibandingkan dengan yang lain, zakat petani itu paling banyak. Kenapa? Perannya mereka itu gak banyak. Ya. Maka di situ sebenarnya kalau kita lihat kenapa ada sayur warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, kayak begini. Allah ingin memberikan sesuatu ya kepada kita, hamba-hambanya ini, untuk bisa menjalankan peran kita di muka bumi sebagai Abdullah dan Khalifah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun," kata Allah. Kami ciptakan manusia itu tidak lain tidak bukan untuk ibadah. Ibadah itu perlu sehat, betul enggak? Jadi kalau seandainya manusia itu tidak sehat, maka sebenarnya dia zolim sama dirinya. Ibadah itu butuh sehat. Kemarin saya sempat istri saya dirawat, dan subhanallah dokter yang merawat itu cerita. Ceritanya apa? Ceritanya dia dokter penyakit dalam, dia cerita dia banyak sekali menggagalkan atau membatalkan calon-calon jamaah haji yang mau berangkat, yang sudah ngantri sekian tahun, tiba-tiba gagal ginjal. Anda kebayang gak? Maksudnya perjuangan haji itu kayak apa gitu kan, yang ngantri 10 tahun, bahkan 20 tahun bayar sekian, tiba-tiba waktu medical check up, gak jadi berangkat. Kebayang gak nyeseknya kayak apa? Gara-gara apa itu? Salah satunya pastinya gara-gara makan. Gimana mau sehat kalau makannya, gimana mau ibadah, makan juga masih ngawur. Jadi itu sebabnya dalam Islam itu sekalian, makanan pun diatur ya. Dan Allah memberikan kepada kita semua pola-polanya untuk kita jauh lebih sehat badannya ya ke depannya. Supaya apa? Karena banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan itu butuh sehat gitu lah. Butuh sehat. Ya, kalau enggak sehat enggak bisa. Contoh, salat aja kalau orangnya katakanlah sakit sendi gitu kan enggak bisa. Dan setiap pengurangan dari ibadah pasti pengurangan pahala. Contoh, orang salat duduk setengah pahala daripada salat orang berdiri. Orang sholat berbaring setengah pahala daripada orang sholat duduk. Maka rugi banget kalau seandainya kita zaman sekarang ini bebaskan dengan begitu banyak informasi masih tidak mau juga menjaga badan. Sebab apa? Rugi banget, ibadahnya berkurang. Maka sehat ya, kata kunci pertama, sehat atau healthy style atau healthy lifestyle dalam konteks seorang muslim bukan untuk gagah-gagahan. Healthy lifestyle dalam benak seorang mukmin adalah dalam rangka meningkatkan ibadah dia kepada Allah. Saya sering sampaikan, gak ada guna kita minum jus tiap hari, gak ada guna kita minum impulse water, makan kurma segala macam, tapi Quran satu lembar pun tak dibaca. Gak ada guna kita macam-macam makan ini herbal segala macam, tapi bangun malam pun begitu luar biasa berat. Kesehatan harus membuat kita lebih banyak atau lebih baik ibadahnya kepada Allah. Ya. Jadi kalau sudah sehat, maka perbaiki ibadah. Kalau belum sehat, banyak-banyak minta ampun. Ya. Sampai kepada Allah betapa luar biasa kita zolim dengan badan kita selama ini, dan subhanallah akhirnya dengan kezoliman yang kita lakukan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita sakit ya. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Kalau dia sering sakit, pasti ada hal yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW yang dia langgar. Pasti ada. Ya, jadi kalau kita paham konsep ini, maka kita akan jaga banget badan ini. Kita akan mikir banget untuk makan cireng, cilok, bakso, macam-macam gitu kan, misalkan gitu ya. Atau sosis-sosis yang gak sehat gitu kan. Ada gak sosis yang sehat? Ada. Ya. Jadi gak, saya bicara begini, ini ada yang jualan gak sih? Kemarin pas di Bandung, pas di masjid apa gitu, petani apa, pedagangnya pada protes karena habis kajian pada gak mau beli. Ya gitu. Contoh misalkan, siapa yang suka gorengan? Oh ya. Mari kita bahas gorengan. Balikin dulu. Mari kita bahas gorengan. Gorengan terbuat dari apa? Tepung. Di usus kita itu ada bagian atau ada barriernya, ada penjaganya. Penjaganya itu akan menjaga bagian usus untuk tidak keluar masuk ke pembuluh darah. Ya, kalau dia bocor, penyakit itu atau kondisi itu namanya leaky gut. Leaky gut. Ya. Dan kalau dia sudah keluar dari usus ke pembuluh darah, maka otomatis cikal bakal autoimun akan terjadi. Autoimun, kanker, penyakit-penyakit degeneratif. Kenapa? Karena 80% sistem kekebalan tubuh kita dibuat di pencernaan. 80%. Ya, artinya kalau ususnya bermasalah, maka akan banyak muncul masalah yang lain. Dan salah satu biangnya yang paling sering menyebabkan itu adalah tepung. Gitu. Jadi wanita perempuan gitu kan, yang biasanya ada keluhan menstruasinya atau mungkin muncul kista, muncul PCO, muncul endometriosis segala macam, biasanya akan diawali dengan masalah di pencernaan dulu, dan kalau dilihat bagaimana polanya, biasanya itu akan dimulai dari mens. Jadi masalah wadah wanita secara khusus, ya, wanita itu masalah paling dasarnya kalau seandainya dia mensnya bermasalah, maka akan muncullah masalah-masalah yang lain. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu ada mensnya juga. Gue gak tahu ya. Tapi ini mensnya tanda kutip. Laki-laki itu antara perubahan malam dan antara perubahan malam ke pagi hari, siang, ya mereka matahari terbit gitu kan, biasanya agak sedikit vulgar, gak apa-apa lah, kita buat belajar. Biasanya laki-laki yang normal itu antara pergantian malam subuh, ya, menjelang matahari terbit gitu, biasanya alat vitalnya akan mengeras. Itu mensnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki tidak mengeras alat vitalnya, ada masalah. Masalah di mana? Kemungkinan besar makanan. Dan kemungkinan besar yang dimakan terlalu over hormon-hormon yang bersifat estrogenik. Maka saya tidak menyarankan laki-laki banyak mengkonsumsi kedelai. Lebay nanti dia. Laki-laki itu sekali-sekali silakan, tapi kedelainya pun cari kedelai yang aman, karena enggak semua kedelai sehat zaman sekarang. Ya. Laki-laki makannya apa? Habatus sauda. Gitu, karena habatus sauda itu dia master hormon. Jadi ada satu bahan dalam habatus sauda itu namanya pregnenolon, yang itu bisa mereset seluruh sistem hormon. Maka laki-laki saya sarankan sih, ya, kalau mau lebih sehat lagi ke depannya, mulai mengkonsumsi rutin habatus sauda. Enggak usah banyak-banyak, 1-2 kapsul satu hari cukup. Pagi minum, malam minum. Pagi minum, malam minum. Dia mau buat mereset hormonnya. Ya. Jadi orang-orang barat itu tahu beginian. Jadi hormon kita itu kalau sudah di bermasalah di atas, semuanya kena gitu kan. Ya, kena semua. Jadi ketika sudah terhambat di bagian atas, maka progesteron kena, estrogen kena, testosterone, semua kena. Dan itu sebagian besar bermula dari masalah di usus. Kembali ke gorengan. Belum selesai. Gorengannya digoreng pakai apa? Minyaknya minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak sawit. Minyak sawit kategorinya lemak trans. Lemak trans kalau masuk ke badan kita, digoreng, dipanaskan, maka dia akan teroksidasi. Lengket di usus, lengket di pembuluh darah. Terus apa lagi? Sayur. Kan pakai sayur tuh gorengan, bakwan gitu kan? Sayuran digoreng ya rusak lah enzimnya. Terus yang dimakan apa? Jadi makan gorengan tuh makan apa gitu loh? Makan kalori. Makan kalori. Makan gula yang sudah dipanaskan. Karena tepung itu lama-lama jadi berubah, jadi masuk ke tubuh kita jadi gula juga. Gula gak kepake akan berubah menjadi glikogen. Glikogen gak kepake diubah jadi lemak. Gitu. Udah mulai paham konsep gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau bikin bakwan atau bikin gorengan lah, bakwan misalkan contohnya gitu kan, bisa kok. Caranya Anda bikin bakwan yang tidak pakai tepung gluten. Ada sekarang kan tepung non gluten, ada kan? Ada. Kasih sayur organik. diaduk-aduk pakai tepung gitu kan, kasihlah bumbu apa segala macam yang alami gitu, lalu dipanggang, di bake, di oven. Gak pakai minyak kan? Bisa kak? Bisa, saya udah makan, makanya saya tahu. Kayak itu saya berani makan, meskipun gak boleh, jangan sering-sering juga, karena tepung lagi kan. Ya, karena kenapa saya tidak menyarankan sering-sering makan tepung atau nasi? Karena memang banyak akan kita dapatkan masalah dari situ, apalagi kalau seandainya sudah dipanaskan. Ya. Semakin makanan itu dipanaskan, semakin enak. Ya. Semakin makanan dipanaskan, semakin enak. Salah satu makanan paling enak di dunia apa namanya? Rendang. Betul? Lo CNN aja menobatkan rendang itu sebagai makanan paling enak sedunia kan? Tapi sehat gak? Gak sehat sebenarnya. Kita harus akuin gak sehat. Kenapa? Santan kan? Jadi kalau Anda pengen makan daging, ya dagingnya dipanggang, dibakar, atau dikukus, atau mungkin bukan dikukus, tapi disup seperti itu, lebih baik sebenarnya. Tapi boleh gak makan rendang? Saya tidak melarang. Ya, silakan aja makan rendang, tapi harus ada balancingnya juga. Harus ada penyeimbangnya juga. Kalau Anda makan nasi katakan satu piring, ya minimal satu piring lagi itu sayur sama buah gitu. Ini kadang-kadang kita boro-boro makan begituan. Buahnya pun di sesi akhir baru kita makan. Padahal dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada kita makan buah itu sebelum makan. Jadi mulai sekarang diubah pola makannya. Ya. Dan pagi-pagi jangan banyak sarapan. Kenapa? Karena kita sudah kebanyakan makan, betul gak? Kita udah kebanyakan makan? Enggak mau ngaku. Baik. Kalau enggak mau ngaku, gampangnya pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipatan, artinya Anda udah kebanyakan makan. Ya, dan makannya tidak benar. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, sekarang bak rembulan, itu tanda tanda penyakit sih. Saya tadi lihat ada ibu-ibu pas on the way ke sini, ada ibu saya lihat mbak-mbak sih kayaknya, saya lihat wajahnya tuh bulatnya minta ampun, sakit memang. Karena wajah kita cerminan isi perut. Ya. Wajah kita tuh cerminan isi perut. Jadi kalau mau lihat wajah orang itu, kalau orang itu lihat makanan sehat atau tidak gitu kan, yang dimakan itu kira-kira bermasalah atau tidak, wajah kita itu adalah salah satu indikatornya. Ini serius, saya gak bersanda. Bahkan kalau beberapa kali saya ngeliat orang, karena memang belajar juga sedikit banyak itu, ngeliat wajah orang tuh mau mati pun saya tahu, tapi kapan gak tahu. Kapan gak tahu, Allah yang tahu gitu kan. Tapi mau mati itu kayak ini lama nih, gak lama lagi hidupnya. Bener ternyata beberapa kali kayak begitu gitu kan. Kenapa? Wajah kita tuh kalau orang pucat, maksudnya jantung yang bermasalah, maka bibirnya pucat. Orang ginjal yang kena pasti bibir pucat, ini mulai tengkuk segala macam kelihatan. Anda pergilah lihat orang-orang yang lagi di ICU. Kelihatan kan? Aura wajahnya itu apa ya? Memang aura sakit gitu kan. Kita aja kalau sakit kelihatan, enggak usah ngomong sauk sakit nih, badannya sakit. Gitu loh. Apalagi memang bermasalah di pencernaannya. Ya, atau mungkin di perutnya. Ya, maka perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah. Falian zuli insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Terus kalau kita bicara tadi tentang pergerakan malam dan siang, tadi saya cerita tentang pagi-pagi sarapan. Jadi pagi-pagi itu bukan waktu yang tepat untuk banyak-banyak makan. Kenapa? Karena memang secara pergerakan hormon, hormon ghrelin namanya, ada hormon lapar, itu pagi-pagi itu waktu di mana hormon ghrelin kita tuh lagi rendah-rendahnya. Kalau lagi rendah-rendahnya makan, waktu hormonnya tidak banyak, bukan waktu yang tepat. Sedangkan pagi hari adalah waktu di mana kita sedang buang-buangan. Gitu ya. Sedang kalau sedang buang-buangan, jangan ganggu proses itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang tetap mau membantu proses itu lebih baik, maka pagi-pagi lebih baik minum air putih. Atau kalau enggak, makan buah, makan sayur, gitu kan. Itu lebih baik. Jadi sudah saatnya kita mengucapkan perpisahan kepada abang-abang nasi uduk, gitu kan. Pagi-pagi jangan lagi bikin nasi goreng. Ya. Sering gak sarapan nasi goreng? Terus kalau sudah ke kantor ngapain? Ngantuk kan? Baik, kita cerita sedikit ngantuk. Biar Bapak Ibu paham. Lagi lapar, saat lapar Bapak Ibu sekalian, kita kan butuh energi, gitu lah. Karena waktu lapar kita butuh energi. Kita butuh asupan, entah itu protein lah, karbo lah, segala macam. Harusnya, ini pemahaman saya pribadi sih ya, ketika makanan itu masuk, maka otomatis harusnya badan kita kan berenergi, bertenaga kan, bukan malah lemes atau tidur. Kalau seandainya muncul keluhan atau mungkin kondisi kita yang lemes dan bawaan pengen tidur tadi, mungkin yang dimakan bermasalah. Paham ya? Atau kitanya gak mampu ngolah makanan tadi. Itu sebabnya kalau Anda pagi-pagi, contohnya pagi-pagi itu Anda makan atau kita makan nasi goreng, atau katakanlah siang lah gitu, kita misalkan makan nasi padang. Ya, saya bukan anti nasi padang. Ya, maksud saya itu makan makanan seperti itulah yang banyak minyaknya, santannya, ya seperti itu. Akan beda ceritanya. Biasanya kan kalau habis makan gitu kan ngantuk. Kenapa? Nasinya sendiri kan sudah miskin serat. Betul? Nasinya sudah miskin serat. Ada enzim gak dalam nasi tadi? Gak ada, udah habis. Yang makan enzimnya siapa? Ayam. Ya kan? Ayam kampung itu kan makan tuh kan bekatul kan? Makanya ayamnya gak kena diabetes. Yang kena manusia yang punya akal. Kita tertawa tapi harusnya nangis sih. Kadang-kadang saya bilang, kok gak mikir-mikir kita gitu kan. Terus aja ketika disuruh kurangi makan nasi gitu kan, nanti gimana kalau makan, Anda tetap bisa hidup tanpa nasi, tenang aja. Yang kita butuhkan bukan nasinya, tapi karbohidratnya. Kan gitu. Karbohidrat dari mana? Buah juga ada karbohidrat, ada fruktosanya, ada sukrosanya, kan banyak pilihannya. Jadi beberapa teman-teman yang kalau sempat baca di IG, ada beberapa apa postingan atau video pendek saya itu, ada tips mengatasi kantuk. Salah satunya apa? Kurangi nasi mulai sekarang. Ya. Sudah makan siang belum? Belum. Nanti kita buktikan. Ya. Bapak Ibu mau sehat enggak? Mau? Salah satu caranya kurangi makan nasi putih. Siap enggak? Siap pun lemas kayak begini mau sehat. Siap? Siap nih, Allah saksinya loh. Gak main-main. Biar ibadahnya kan lebih baik. Ini baca Quran baru setengah halaman sudah tidur, gitu kan? Ya. Nah, beda cerita kalau tadi kita makan kata nasi goreng atau nasi yang banyak santan tadi. Beda ceritanya. Coba gini, siapa di sini yang habis makan rujak ngantuk? Gak ada loh. Kenapa? Karena memang dalam buah-buahan masih tinggi enzim. Paham maksudnya? Udah mulai kebayang ya? Jadi kalau Anda makan sesuatu tiba-tiba ngantuk dan habis makan itu mengantuk, maka kemungkinan besar yang kita makan tadi itu sudah miskin serat, miskin enzim. Ya, yang bahasa sering saya sampaikan, good food is good mood itulah. Dapatnya dari mana? Ya dari beliau-beliau ini. Contoh ya kayak pisang, ada mungkin ada buah-buahan kayak begini ya. Bahkan pisang ini Bapak sekalian, Allah begitu luar biasa menciptakan ini kepada kita semua ya. Pisang. Pisang ini mulai dari kulitnya sampai dagingnya bagus. Gak percaya? Buka penelitiannya. Pisang kalau Anda buka, ini kan katakanlah buah atau daging pisang. Ini kan daging pisang. Pisang mengandung satu bahan yang memberikan sensasi kebahagiaan dalam badan kita, namanya serotonin. Ya, di daging atau di buahnya ini, apa di daging pisang ini? Paling tingginya di situ dan paling banyaknya serotonin tadi pada pisang yang sudah ada titik-titik hitamnya. Kalau pisang sudah ada titik-titik hitamnya, maka pisang tadi sudah menjadi pisang pembunuh kanker. Masya Allah kan? Jadi setiap perubahan pada rasa, pada buah itu biasanya ada perubahan manfaat. Kurma mengkel sama kurma basah sama kurma kering beda khasiat. Warnanya beda. Ya kan? Ada rutop, ada tamer, ada satu lagi yang kurma mengkal itu beda semua khasiatnya. Ya, ini pisang. Kemudian apalagi Allah menciptakan pembungkusnya. Jadi pembungkusnya ini adalah pelindungnya. Dan dalam pembungkus pisang ini, Bapak sekalian, dia juga mengandung serotonin. Jadi maha besar Allah kan. Jadi dia menciptakan pisang ini lengkap dengan pelindungnya dan lengkap dengan bahan yang menyebabkan kebahagiaan. Jadi bukan menyebabkan, dia menjadi bahan baku lah. Serotonin itu. Jadi kalau pagi-pagi Anda lagi galau, gelisah, moodnya gak jelas, makan pisang. Makan pisang sama daun, sama kulitnya. Oh iya. dibikin smoothies di blender. Cari pisang-pisang yang itu ya, pisang-pisang yang tumbuh di kampung alami tanpa disemprot-semprot. Kan banyak tuh, Jogja, Solo kan banyak yang tumbuh alami. Jadi dia pisangnya gak kinclong-kinclong banget ya. Terus dia ada titik-titik hitamnya. Nah kalau sudah Bapak Ibu dapatkan itu, maka ambil pisang tadi, potong ujung ini, lalu di blender ya. Bisa gak? Bisa. Ini pisang ini pun bisa kita blender kalau mau, dan bisa jadi bubur bayi yang sangat sehat. Ya, luar biasa kan. Jadi mengganti makanan kayak begini. Jadi mulai sekarang kalau mau hidup sehat, maka perbaiki isi piringnya. Ya, perbaiki isi piring. Nanti saya akan berikan toolsnya. Maksudnya softwarenya apa, bahasa saya aja sih. Softwarenya apa, aplikasinya apa, nanti kita akan bahas bentar. Ya itu baru pisang. Jadi masya Allah, kiwi saja. Kiwi kan selama ini kalau kita makan kiwi, itunya dibuang nggak? Kulitnya. Kulit kiwi itu ternyata juga bagus. Ya. Tapi bagi orang-orang yang kena ada penyakit mah, jangan terlalu banyak makan kulit kiwi. Jadi kulit kiwi itu bisa Anda makan juga. Semangka juga bagus. Dari mulai kulit hijaunya, kulit putihnya, daging merahnya, sampai bijinya bagus. Semangka. Apakah ada penjelasan secara ilmiah? Ada. Yang tidak ada, yang belum saya dapatkan tuh kedondong. Kedondong, ya, katanya buat obat batuk. Entahlah benar atau tidak ya. Jadi itu konsep sekarang. Jadi mulai sekarang, mulai perbaiki isi piringnya. Dan cara memperbaiki itu, kita mesti stop dulu. Kita mulai ngurangi dulu hal-hal yang membuat kita bermasalah. Tadi kan sudah sebutkan, pertama dari tepung ya, kurangi makan tepung ya. Kue-kue udah ada tepung, ada minyak, plus gula lagi, masalah lagi. Jadi mulai sekarang, kalau mau menyayangi badannya, stoplah atau kurangilah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk. Biasanya yang pedagang-pedagang yang menggunakan gula pasir agak kebingungan. Karena enggak bu, kalau udah ngerti caranya, nanti Anda bisa substitusi kok. Ya, bisa substitusi. Tepung sekarang ada tepung non gluten. Gula pasir bisa Anda ganti dengan gula aren. Bisa diganti dengan madu, bisa sebenarnya. Minyak nanti jangan pakai minyak, di bake, di oven, dikukus, macam-macam polanya bisa sebenarnya. Ya, itu sebabnya saya sering banget pesan kepada teman-teman yang usaha kuliner. Kalau bikin usaha kuliner, jangan sampai yang kita bikin itu bikin masalah penyakit ke orang gitu loh. Sebab ketidaktahuan kita. Ya, contoh mungkin salah satu yang saya memang kurangi, dulu sering saya makan, ya, adalah roti ada tepungnya kan? Ada, sekali-sekali silakan, tapi kalau tiap hari makan roti gak bagus. Itu sebabnya anak-anak yang biasanya kena ADHD atau autis biasanya dilarang sama dokternya makan roti kan, atau tepung, dan produk berbasiskan tepung ya. Nah makanya kita perlu ngerti makanan-makanan yang gak boleh sama sekali kita makan. Contohnya kalau saya sih soda tidak, minuman soda kalau saya memang tidak sama sekali. Konyolnya adalah ketika Anda saya kemarin sempat safar lah ya. Safar itu ngeliat. Jadi kalau Anda pernah pergi haji atau umroh, orang-orang Saudi itu kan apapun makanannya, minumannya soda. Orang Saudi begitu. Dia mau makan kambing, mau makan onta, minumnya pasti soda. Bahkan kalau kita bilang sama dia, misalkan soda itu kan gak bagus gini-gini, dia bilang, dia tunjukin tuh, lihat nih, kalau kamu cuci tangan, dia makan onta gitu kan, cuci tangan pakai soda, itu hilang memang lemaknya kalau habis makan onta gitu kan. Nah kalau masuk ke mulut, dia bilang nanti lemak-lemak kita hilang. Nah, jahil lah kayak begitu. Masalahnya reaksinya beda ketika masuk di mulut sama di tangan, reaksinya beda soda itu ya. Ketika masuk di mulut dia sudah, ceritanya udah beda banget gitu loh. Asamnya loh. Terus ada teman yang sempat meminum gitu kan, minum soda gitu kan, saya bilang sama dia, "Kamu tahu enggak satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air Zam-zam untuk membersihkannya," saya bilang. Udah dibuka sama dia, enggak jadi diminum. Batal. Ya, seperti itu. Ya. Jadi itu beberapa yang kita perlu pikirkan untuk dikurangi bu sekarang. Dan sebenarnya nanti kita akan coba ngeresetting ulang pola makan kita. Karena kata kuncinya pola makan yang diubah. Kalau pola makan bisa diubah, banyak sekali hal-hal positif yang akan kita bisa dapatkan. Tadi kita bicara tentang pagi ya. Pagi tidak disarankan untuk banyak-banyak makan. Maka pagi-pagi bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau saya nggak tahu Jogja ini pagi-pagi sarapannya apa? Kemarin saya di Makassar, orang Makassar biasanya pagi-pagi sarapannya coto gitu kan. Saya bilang kalau makan coto, caranya begini saya bilang. Sini ada orang Makassar ya mungkin. Makan coto itu kalau Anda dikasih coto kan biasanya dikasih jeruk nipis. Saya bilang gitu kan. Nah jeruk nipisnya ada air kan, biasanya ada putih kan. Nah, ambil jeruk nipisnya, terus jeruknya diperes ke dalam itunya, airnya tadi, lalu minum. Kalau airnya kurang, minta lagi. Jeruknya juga minta lagi, sampai 2-3 gelas minum. Supaya gak sempat makan cotonya, saya bilang. Ya. Dari zaman lu gak ada perubahan makan gitu kan. Coto lagi, bukan masalah makanannya bu, bukan. Zaman dulu orang Makassar, orang Jogja juga makan gudeg, betul? Orang Padang juga makan nasi Padang. Tapi habis makan mereka nyangkul, naik sepeda, jalan kaki. Kita ngupdate status. Paham ya? Jadi bukan saya melarang makannya, kita yang kita kurang itu dibakarnya kita kurang gitu loh. Itu masalahnya. Udah gitu orang-orang zaman dulu, orang tua, mungkin di sini bapak ibu ada yang senior. Kalau mereka bikin teh, tehnya tawar. Kadang-kadang pakai jahe, pakai gula merah. Banyak kan malah justru gak pakai pemanis gitu loh. Mereka gak pakai minyak, bagi-bagi ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus gitu. Semua rebus, gak ada minyak. Kita sekarang semua minyak. Jadi bukan masalah di makanannya gitu loh. Ya, kemampuan atau apa ya, komitmen kita untuk membakar makanan tadi itu yang kurang. Sehingga apa? Nabi katakan dalam sebuah hadis, aku melihat di akhir zaman nanti di kalangan umatku banyak sekali, kata Rasulullah, fenomena kegemukan, kata Nabi. Itu bukti kan? Gemuk itu gara-gara apa? Makan. Dan makan adalah, banyaknya makan atau banyak makan adalah bagian dari talbis atau tipu daya setan yang melemahkan iman. Maka tidak akan mungkin kita bisa menangis lagi baca Quran, lagi doa, lagi sholat kalau lagi kenyang, gak bisa. Betul? Gak bisa bu. Sebab dalam agama Islam kesehatan itu awal muasalnya dari kolbu. Ya, kolbunya kita harus sehat dulu. Kolbu itu makanannya tidak makan. Paham ya? Kolbu itu makannya tidak makan atau sedikit makan. Kenapa orang yang lagi berpuasa doanya mustajab? Karena gak makan. Lagi gak makan, dia lebih dekat sama Tuhannya. Makan itu mempengaruhi apa? Pikiran dipengaruhi, mood dipengaruhi, hormon dipengaruhi. Itu sebabnya ketika orang gak makan, apa yang terjadi? Terkondisikan hatinya. Itulah, paham ya? Jadi Islam mengajarkan banyak hal. Makanya konsep mens sana in corpore sano di Islam keliru total. Oh iya, saya bisa ngomong ini kenapa? Karena ada backup hadisnya. Kan kita sering kenal mensana in corpore sano, bahasa Yunani kalau salah itu kan dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, gitu kan? Tetapi Islam bilang beda, Rasul bilang beda. Iza wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fil jasad mudghah iza salat salat jasad kullu wa iza fasadat fasad jasad kullu. Ala wa hiya qalb, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Ketahuilah daging itu adalah kolbu atau hati. Maka fisiknya kita sehat atau tidaknya, kata Nabi SAW, dimulai dari sehatnya kolbu dulu. Kalau konsep tadi dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa sehat, kita pakai, gak mungkin bisa dipakai. Sebab apa? Orang gila di rumah sakit jiwa, maaf orang-orang saudara kita yang apa namanya pikirnya sudah bermasalah di rumah sakit jiwa sana, mereka fisiknya sehat loh, betul? Tapi jiwanya bermasalah, kan gitu ya. Maka Islam punya konsep sendiri dalam urusan kesehatan. Ya, artinya apa? Kalau mau sehat kolbu, kalau mau sehat hatinya, perbanyaklah mengingat Allah, berbuat baik, ya, menolong orang seperti itu. Maka kolbunya akan sehat atau dengan ilmu. Ya, kita tidak bahas itu sekarang. Ya, kita bahas yang sisi lain aja, yang bisa lebih dicerna. Jadi itu kata kuncinya pertama itu. Jadi kolbu itu justru malah jangan banyak makan. Jadi kalau Anda mau dekat-dekat sama Allah, jangan banyak makan. Ya, Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya beliau cuman dalam beberapa kitab disebutkan ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 3. Uban adalah tanda penuaan. Ya, jadi kalau ada orang masih usia 20 tahun gitu ya, 30 tahun sudah ubanan, kemungkinan apa? Kemungkinan mungkin kebanyakan mikir, atau yang dimakan menyebabkan banyak masalah ke badannya sehingga elektronnya bisa lepas satu demi satu. Ya, makan olahan, ya makanan-makanan yang sifatnya nggak sehat, gitu, udah paham lah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menerapkan pola-pola ini, insya Allah itu akan lebih gampang sekali ngerti ini yang kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah ke badan atau bikin sehat. Gitu. Kita akan paham sendiri dan Allah akan memberi petunjuk kepada kita tentang itu. Dan kalau nggak sehat kita lebih memilih, kalau nggak sehat dan tidak darurat kita akan lebih memilih untuk tidak makan itu. Ya. Contoh mungkin Indonesia, mungkin di sini tidak ada satupun yang tidak terkena lidahnya dengan micin. Tidak ada satupun kita di sini mungkin yang tidak pernah kena mie instan. Ya. Dan mie instan sebenarnya salah satu makan yang sangat-sangat kalau boleh saya kan sangat tidak sehat sebenarnya. Ya. Ya kalau mungkin saya katakan ya semakin banyak orang apa ya semakin kita kena. Jadi makanan itu bagus sekali gini. Sedemikian juga alkohol, ya alkohol ataupun ya alkohol ataupun narkoba memberikan kecanduan, maka makanan juga bisa memberikan kecanduan. Jadi kalau ada orang ngomong gini misalkan, kalau pagi-pagi saya tidak minum teh manis, saya pusing. Itu dia sakau. Sakau dengan gula pasirnya. Kalau pagi-pagi saya tidak minum kopi manis, kopi yang pakai gula, saya begini begitu juga lagi sakau tuh. Jadi hati-hati, ya hati-hati dengan makanan karena makan bikin kecanduan. Sedemikian juga ya saya katakan alkohol dan narkoba, dia melock reseptor di badan kita, terutama di otak maaf, dia ngelock. Tepung itu paling sering dia melock maksudnya harusnya bukan ke situ dia ngumpulnya, tapi dia bikin di situ gitu kan. Tepung tuh paling sering. Ya, coba Anda tantang diri Anda ya, dalam seminggu ke depan ini bos kalian, Anda tidak makan beberapa makanan berikut. Siap gak? Amin. Siap ya? Nanti Anda akan dapatkan efek yang luar biasa. Keluhan-keluhan badan Anda akan hilang semua satu persatu. Yang pertama, nasi. Katanya siap. Yang kedua, gula pasir dan segala jenis produk turunannya. Kalau bahasa saya segala jenis produk turunannya berarti kalau roti pakai gula nggak? Bosnya nggak usah makan. Ya, kalau tetap pengen makan roti ya carilah gandum, roti gandum yang tawar. Meskipun gandum tawar sendiri, kalau dilama-lama masuk badan dia jadi glukosa juga sebenarnya. Lebih baik hindari. Yang kedua, yang ketiga, minyak. Semua yang menggunakan minyak goreng jangan makan. Ada bapak-bapak geleng-geleng, la haula wala quwwata illa billah. Sungguh berat ujian ini katanya. Tapi saya tanya, baik, Anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, sudah pernah berapa tahun Anda hidup sehat? Setahun? Enggak ada. 6 bulan? Enggak ada. 1 bulan? Gak ada. Ramadan pun harusnya jadi bulan detoksifikasi, buka dan sahurnya nyampah lagi. Betul? Terus kapan mau hidup sehat? Betul gak? Maka saya sering ngomong gini bos, yang supaya apa? Supaya, ayolah saya katakan, jangan nyusahin keluarga saat masa tua kita, kalaulah masih hidup ya, dengan penyakit-penyakit yang kita bisa cegah dengan mengubah isi piring. Mati itu jangan mati karena banyak penyakit. Betul loh. Jadi caranya gimana? Ya benar isi piringnya. Ya. Ayah saya umurnya 82 tahun. Mungkin tidak pernah makan pizza seumur hidupnya. Sosis enggak pernah dia makan. Pokoknya makanan olahan tuh enggak pernah dia mau makan. Kalau makan ikan itu pun dia pilih-pilih. Ya. Jadi orang-orang tua zaman dulu banyak mengajarkan kita ya hal-hal yang bijak seperti ini. Dan kita saja zaman sekarang lebih banyak makan untuk memenuhi selera dan rasa. Dan itu masalah. Sudah berapa tadi? Pertama nasi, kedua? Gula. Yang kedua? Minyak. Yang keempat? Tepung ya? Tepung. Sudah cukup? Belum. Semua makanan olahan yang dikemas yang menggunakan bahan tambahan pangan sintetik. Contohnya apa? Jus yang dalam kemasan. Tidak. Apalagi ya sosis, nugget, bang, gue salah. Sekali-sekali boleh. Setahun sekali, setahun dua kali. Oke lah. Katanya mau sehat. Nanti saya kasih tipsnya supaya Anda tetap bisa makan enak, tapi tidak makan enak tapi tetap sehat gitu loh. Bisa kok. Kalau mau. Mau kan? Nah, nanti saya ajarin caranya. Dan Indonesia kaya dengan begitu-begituan. Indonesia kaya banget. Mudah-mudahan Allah sempatkan nanti ya kita buat. Cukup? Itu dulu cukup. Satu lagi sebenarnya. Semua produk-produk yang berbasiskan susu sapi. Ya, susu sapi. Saran saya dikurangi. Kalau bisa di stop lebih baik. Gantinya dengan apa? Banyak. Ya, dengan susu kacang bisa. Susu kacangnya apa? Kacang merah, Pak. Kacang merah. Kedelai sih oke lah. Kacang hijau oke lah. Tapi jangan sering-sering. Lebih bagus kacang almond. Almond, walnut, pistachio, hazelnut. Langsung komen dia. Mahal lah. Baik, banyak yang tidak tahu hadis ini. Jadi Nabi pernah bilang gini, sedekah yang paling baik itu sedekah kepada keluarga. Hadisnya begitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ternyata Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekah kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda hidup sehat, Anda beli makanan-makanan yang sebulan mungkin agak sedikit tinggi harganya tadi, dan Anda niatkan sebagai bentuk sedekah ke diri Anda, itu pahala. Pahala lu, serius. Daripada makan yang gak jelas-jelas, lebih baik gak usah makan sekalian. Makanya kemarin ada mahasiswa tanya ke saya pas kajian di mana gitu kan, dokter, saya kan mahasiswa dengan low budget. Saya bilang, oh iya, itu bagaimana cara hidup sehat supaya tetap bisa sehat. Saya katakan, oh gampang sekali, Islamic healthy lifestyle itu sangat low budget. Itu caranya gimana? Puasa. Banyakin aja puasa. Lagi hari berbukanya cari masjid yang ngasih iftar. Atau cari gitu kan, restoran-restoran gitu kan yang menyediakan buka puasa gratis gitu kan. Siapa tahu kan low budget. Ya, healthy lifestyle dalam Islam itu sangat low budget, sangat low budget. Serius. Caranya gimana? Lebih banyak kita lebih jarang makan daripada makannya. Gitu loh. Dan cara ini kalau Bapak Ibu benar-benar praktekkan, itu efeknya luar biasa. Maka sebenarnya kalau nanti sudah ngerti polanya, nanti Bapak Ibu sekalian makan itu sehari itu cuma sekali udah cukup. Makan sekali sehari cukup. Pagi gak usah makan. Makannya apa? Buah sayur sedikit. Atau mungkin bikin salad-salad, atau mungkin makanan-makanan ringan kayak begini yang sehat. Pagi-pagi, mulai besok, sarapannya diubah. Bapak Ibu pernah lihat khalifah gak? Khalifah itu kan gagah gitu ya. Kan sudah saya bilang tadi bahwa manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi, jadi apa? Khalifah. Khalifah itu kira-kira makan nasi uduk gak? Mungkin sih makan ya, tapi mungkin lebih pas kalau khalifah itu makannya buah sayur gitu kan, yang sehat-sehat, karena untuk menjalankan peran dia sebagai khalifah gitu ceritanya. Bisa? Hah? Sekarang kita mau bikin sarapan pagi. Cek. Baik, jadi pagi-pagi tadi saya sudah bilang bahwa pagi-pagi itu sarapannya bagusnya apa? Minimal Bapak Ibu makan kurma lah. Maka Nabi SAW memang anjurkan pagi-pagi itu makan kurma. Kurmanya apa? Ada ajwa boleh, gak ajwa juga boleh ya. Jadi pagi-pagi kita sarapan diubah. Jadi mulai besok sarapannya diubah. berarti kami gak boleh lagi makan makanan yang biasa kami makan. Tenang, sabar dulu, nanti boleh. Yang kita mau kejar sekarang adalah kita meng-create habit, kita menciptakan kebiasaan yang sehat. Itu maksudnya ya. Jadi nanti kalau kebiasaannya sudah sehat, maka ibu bapak boleh makan apapun ya. Kadang-kadang saya makan mie gak? Makan, cuman tidak sering, bukan mie instan ya, tapi mie yang kayak di mall yang lumayan sehat itu saya makan. Tapi kalau saya makan mie biasanya satu piring atau satu mangkok mie itu isinya mie-nya di atasnya, kemudian penuh dengan sayur di atasnya. Jadi seledrinya atau mungkin daun bawangnya itu saya penuhin dengan itu. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Contoh, jadi pagi-pagi Bapak Ibu selain makan kurma ya, kurma seperti ini, kita juga bisa bikin sarapan. Dan pagi-pagi konsepnya jangan banyak makan. Ya, nanti kapan makannya? Siang. Ya, jadi mulai sekarang jangan terlalu banyak makan pagi. Ya. Lapar lebih baik. Nanti bapak-bapaknya suka. Kenapa suka? Karena biaya bulanannya berkurang. Kemarin ada seorang ustaz bilang saya, "Dok, jazakallah khair," dia bilang. "Kenapa, Ustaz?" "Alhamdulillah, ana sudah mulai mengurangi jatah beli nasi ke istri," dia bilang, "setelah ngikutin antum." "Ya baguslah," saya bilang. Ya, ini nanti lagi. Mau enggak ya? Terus, dikasih produk asli Indonesia. Tempe. Tempe, bagusnya jangan digoreng. Tempe itu bagusnya dimakan mentah. Kata siapa? Kata saya. Kenapa? Karena tempe kan protein. Protein dipanaskan, ya banyak yang akan rusak dan hilang. Masih ada sih, cuma lebih sehatnya kalau seandainya di mentah kayak begini. Terus diapain lagi? Beliau sudah kan? Jeruk nipis. Sudah? Belum. Tambah lagi. Tambah apa? Tambah madu dan garam. Kenapa kita butuh garam? Karena garam-garam yang masih penuh mineral seperti garam Himalaya atau garam-garam laut itu penting sekali untuk membantu penyerapan dari ini semua. Madu. Mana sendoknya? Ada sendok gak? Ada? Ya. Sarap. Enak kak? Enak banget. Kenapa enak? Ada manis, ada kecut. Ini sarapan pagi bisa, buat sarapan pagi. Kenapa? Tadi saya katakan, pagi-pagi kita butuh enzim. Ya. Mau berapa piring, Bu? Ini buat Bapak. Oh. Situ ada karbohidrat nggak? Ada. Ada protein nggak? Ada. Ada minyak nggak? Ada. Ada gula pasir nggak? Ada. Atau nih sarapan yang lain. Kita kan orang Indonesia, maka kita sarapannya ala Indonesia. Nih sarapan. Murah. Kurma sama tempe. Apa mahalnya? Ini ada lagi nih saya bikin ini. Bapak mau cobain gak? Enak? Enak gak bu? Enak? Paksa gitu lah. Beneran enak kan? Enak. Justru malah kalau Anda makannya mentah, gizinya dia masih utuh. Gitu loh. Sedangkan kurma, kan sudah saya bilang, kurma itu prebiotik. Jadi sebenarnya yang tadi Anda makan itu, makan aja. Ini belum, first time kan? Jadi tempe itu justru malah sehatnya kalau tidak digoreng. Ya, jadi makan tempe itu jangan digoreng. Seperti itu. Bisa buat sarapan pagi. Ya, atau mungkin Anda ya bikin tempe kayak begini, dikasih kurma tadi, lalu Anda cemplungin atau kasih dengan apa ya, tepung-tepung non gluten gitu, lalu Anda masukin, lalu di bake di oven, jadi sandwich. Gak ada gula, gak ada minyak, dan dikonsumsi setiap hari, akan banyak sekali penyakit bisa hilang, insya Allah. Mah segala macam kan, merupakan obat mah terbaik atau obat gangguan pencernaan. Apalagi kalau seandainya tempenya Anda jus. Belum pernah ketemu jus tempe. Tempe itu kalau di jus enak, ya. Kita bikin sekarang bikin susu tempe. Baru tahu juga. Mana aja, Bu. Jadi kalau bikin apa-apa, sekarang pemanisnya pakai apa? Kurma. Anda bikin di rumah, Bapak Ibu, Anda bikin jus alpukat manisnya kurma. Ya, jauh sehat daripada pakai, ya kalau susu mah jangan dibahas lah ya. Ya, pakai kurma. Enggak. Pakai TF. Takaran feeling. Ibu-ibu kalau masak emang ditimbang? Enggak kan? Ya boleh lah ganjil-ganjil. Tak ganjil pun boleh. Apa? Boleh banget Bu, boleh. Ini susu seperti ini, susu tempe kayak begini buat anak-anak justru malah bisa meningkatkan kecerdasan. Ya, sangat baik. Heboh. Kalau manis boleh kasih pisang lagi sih. Rasanya apa? Nanti kita lihat. Jangan lupa kasih garam. Kalau saya apapun saya yang bikin, saya pasti kasih. Karena garam dia mengikat, lebih enak dan khasiat dari yang kita buat itu lebih baik gitu dengan garam. Pakai micin. Iya. Micinnya nanti ditaruh di kaki. Ini kebanyakan airnya, nanti ditak. Kalau memang kurang airnya, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan lagi tempenya. Kan takaran feeling. Biasanya bilang. Biasanya dia agak lebih kental kalau saya bikin. Kalau ada jahe, Anda bisa tambahkan jahe. Ada nggak jahe? Ini ada jahe. Sudah tahu cara ngupas jahe? Contoh. Kurang banyak sih jahenya. Jahenya nanti bisa buat pewanginya juga. Enak. Coba. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Mari kita lihat tahu mukanya kayak apa. Berseri gitu. Di luar ekspektasi. Yailah ente lapar. Ini Bu, cobain Bu. Ini bagi-bagi makan beginian kenyang. Karena proteinnya ada, probiotik ada. Ya. Gak ada gelas kecil ya. Ya itu loh. Gak apa-apa lah. Anu apa namanya, nanti dibasuh sedikit pakai tisu. Ada tuh, alhamdulillah. Nyobain nih. Ini panitia aja bagiin deh. Ya. Ini. Ini. Udah dibuatin, disiapin. Nunggu dikirim doang. Eh, lu. Enak bu, enak nggak? Siapa yang udah nyobain? Jadi pagi-pagi sarapannya gimana? No tepung, no nasi, no minyak, no gula pasir. Pagi-pagi. Tadi sarapan nggak? Sarapan juga. Dan pagi-pagi tidak usah banyak-banyak makan. Tidak berlaku buat anak-anak ya. Ini hanya untuk kita aja. Yang sudah kelebihan, sudah keseringan makan nyampah gitu. Ya, buat kita. Kalau anak-anak relatif silakan tanda kutip di los, tapi tetap sehat. Jadi anak-anak kalau pagi-pagi jangan kasih nugget. Ya, anak-anak pagi-pagi jangan kasih nasi goreng. Anda bisa bikin juga, saya pernah bikin tuh brown rice, jadi beras apa nasi ya nasi pakai beras coklat gitu, kita tanak, kemudian kita saya ambil apa tuh namanya ayam kampung gitu, ayam organik, kita suwir-suwir, kemudian dikasih jeruk nipis, dikasih zaitun, dikasih salt, dikasih pepper, dikasih tomat, lalu dicampurkan sama nasi tadi tanpa minyak, bisa kan? Bisa, tetap enak. Jadi konsep sehat yang saya mauin itu, saya tidak mau nyusahin badan. Makanya saya bilang tadi kan, kalau yang pahit-pahit saya nggak suka. Saya lebih senang yang manis-manis. Kalau memang pahit memang dibutuhkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ya ngapain. Karena pari itu bagus. Pari itu buat memperbaiki fungsi pankreas bagus. Tapi pari tiap hari juga saya nggak mau gitu loh. Maka hal-hal beginian itu jangan dianggap beban. Jadi kalau teman-teman nanti sudah ngerti polanya, nanti camilan-camilan bisa Anda ganti. Jadi nanti teman-teman sudah mulai berbinar-binar matanya dengan abang rujak daripada abang gorengan. Gitu loh. Saya ngeliat beberapa postingan teman-teman. Jadi kalau habis ngikutin kajian seperti ini, mereka ke supermarket, ke pasar, lihat sayur, lihat buah tuh senangnya luar biasa. Itu yang benar, ya. Benarnya otak kita kayak begini, emang dia suka dengan hal-hal yang sifatnya warna-warni kayak tadi kan seperti itu, ya. Dan banyak sebenarnya Bapak Ibu, kalau Anda mulai membiasakan pola-pola contoh ya. Kayak jeruk nipis ini contoh aja pagi-pagi sudah mulai mengurangi minum-minuman teh saset gitu kan. Teh saset coba kurangi. Orang Cina minum teh tapi bukan teh saset, betul? Tehnya teh tubruk kan, teh masih ada daunnya. Teh saset pasti sudah fermentasi. Kalau Anda pengen minum kopi silakan minum kopi, tapi jangan kopi yang sasetan. Bubuk kopi itu bagus. Pagi-pagi minum kopi, kalau memang bisa minum kopi, silahkan minum kopi, tapi jangan pakai gula. Kopi pahit lebih baik, kopinya pakai madu. Atau apa lagi ya? Ya, atau gula aren. Ya. Atau pagi-pagi Bapak bisa bikin minuman. Minuman pagi-pagi bisa Anda bikin dari apa saja? Dari jeruk nipis kan bisa. Anda ambil jeruk nipis, potong, masuk air, lalu kasih madu, kasih garam sedikit, sudah kenyang sampai siang. Ya, terutama katakan ya, sudah terlalu banyak tumpukan badan. Ya. Tanda-tanda kita tuh biasanya pencernaan apa gampang ngantuk, tanda-tandanya. Kalau orang sudah gampang ngantuk, dikit-dikit ngantuk gitu. Kemudian termasuk salah satu fenomena akhir zaman yang saya temukan, baperan tingkat tinggi. Ya, gak bisa dinasehatin. Tanda-tanda orang baper apa? Gampang banget left group. Baru saja dikasih tahu sedikit left group, udah hidup di hutan saja kalau gitu. Ya, orang yang kayak begitu, kalau Anda ketemu orang kayak begitu, segera ajak dia makan rujak. Karena dia kurang enzim mungkin. Karena enzim bikin mood. Serius. Buah-buahan sayuran itu bikin mood, Bu. Serius. Ya, karena ada enzim. Jangan ajak dia makan daging. Jangan diajak makan tepung. Jangan diajak makan demikian. Makin gak berselera. Ya, kasih dia buah-buahan. Contohnya apa? Pisang. Ya, contohnya. Karena makan mempengaruhi mood. Serius. Bahkan bukan hanya mood. Makan itu mempengaruhi perilaku. Makanan mempengaruhi perilaku. Dari zaman dulu, ulama-ulama menyebutkan tentang. Maka, kalau orang itu mau keras, mau lembut sikapnya, maka banyakin sayur sama buah. Begitu polanya. Jadi, kalau mau kita lebih baik, dan lebih baik sih ya, lebih lembut hatinya, ya banyakin yang sayur, mayur, dan buah-buahan. Dagingnya dikurangi. Ya. Apakah kita, apakah dengan ini saya menganjurkan vegetarian? Tidak. Karena Rasulullah makan daging. Ya, tapi kalau lebih baik Anda tidak makan, lebih baik tidak makan tiap hari, kecuali memang kita membutuhkan itu. Pun kalau tidak makan daging tidak apa-apa. Tempe pun protein, ada daging. Dia pun protein. Alpukat dia protein, jadi nggak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ngerti polanya, nanti Anda melihat ke depan, Anda masuk ke supermarket, biasanya kalau yang sudah mulai melakukan atau menjalani perilaku hidup sehat seperti ini, apalagi ditambah dengan dia lebih gemar berpuasa daripada makan, itu asik banget hidupnya. Nanti pada akhirnya apa? Pada akhirnya satu piring yang berisi sabar, syukur, ikhlas, tawadu, pemaaf, jauh lebih Anda nikmati daripada satu piring makanan sehat atau tidak sehat sekalipun. Paham maksudnya? Tuh. Karena bagi seorang muslim kita tidak perlu banyak makan. Kita sedikit makan dengan berdoa sama Allah cukup. Ya. Nanti kalau memang butuh makan ya tambahkan. Maka Rasulullah memberikan petunjuknya kepada kita. Kalau memang bejana yang paling buruk dalam diri manusia namanya perut, kata Nabi SAW. Kalaulah dia memang butuh makan lebih banyak, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Maka mukmin kenyang. Ya. Jadi kita makan bukan untuk kenyang. Seorang mukmin makan untuk apa? Untuk menegakkan tulang-tulangnya, menegakkan badannya untuk beribadah kepada Allah, hanya itu. Termasuk dia makan untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi dia makan bukan untuk kenyang. Jadi salah banget kalau kita makan konsepnya untuk kenyang, maka gemuk nanti kita. Itu sebabnya memang tidak, bukan ada mengatakan hadis, ada mengatakan bukan hadis. Ya, kalimat itu berbunyi apa? Kami adalah kaum yang makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi makan paling baik waktu kapan? Lapar. Ya. Dan saat lapar yang paling baik dalam putaran fisiologisnya manusia adalah siang. Jadi kalau teman-teman, kalau kita Bapak Ibu sempat atau browsing gitu kan. Browsing itu misalnya kita lihat di internet, itu kapan waktu atau hormon lapar paling tinggi? Ternyata tuh waktu jam 12 sampai jam 3 atau jam 4. Itulah waktu makan terbaik. Itu sebabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ketika malam tidak makan lagi. Ba'da Isya beliau tidur. Tipsnya apa? Mulai sekarang kalau Bapak Ibu mau punya badan yang lebih baik, kita ibadah lebih baik, terus sekarang maka malam jangan banyak lagi makan. Ya, malam jangan banyak lagi makan. Makan terbaik kapan? Kalau saya punya pemahaman atau punya konsep sendiri, makan terbaik itu kapan? Saat matahari terbit sampai matahari tenggelam. Setelah itu jangan makan. Jadi malam nanti, ya katakanlah yang ada yang puasa, ada yang tidak puasa gitu kan hari ini kan, maka makan terakhirnya sebelum matahari tenggelam. Tapi tidak juga makan nasi kan. Malam kan kita mau rehat. Waja'alna laila libasa, kata Allah. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam jangan bebani badan dengan makanan-makanan yang berat. Contohnya apa? Daging, tepung, berat. Jadi malam-malam makannya apa? Caranya nanti, ya salah satu tipsnya, penuhi isi kulkasnya dengan sayur sama buah. Jadi kalau ada keinginan untuk makan, buka kulkas atau mungkin buka lemari makan yang ada cuman buah, kita makan buah. Ya, kalau memang butuh lagi, ya makan, minum minyak, minyak-minyakan seperti zaitun, visio, itu boleh. Ya, atau sayuran yang Anda kukus. Ya, atau mungkin paling mudah lagi, kulkasnya Anda penuhin dengan pare. Jadi waktu mau buka ada pare, nggak jadi makan. Tipsnya begitu. kita sampai jam berapa ya? 2:30 ya? Begitu bos sekalian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu siklusnya. Ya, siklusnya. Dan ibu-ibu sekalian, terutama yang akhwat di sini ya, wanita tuh makhluk hormon. Wanita makhluk hormon. So jangan banyak makan makanan yang bisa memakai produk-produk yang bisa mengganggu hormon Anda. Di banyak produk kosmetik dan toiletries banyak sekali bahan-bahan yang dikategorikan sebagai hormon disruptor namanya. Apa saja nanti di browsing aja lihat internet. Hormon disruptor. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada banyak makanan-makanan yang memang perlu kita kurangi juga, terutama makanan-makanan atau daging-daging hewan ternak. Ya. Jadi kalau Anda ketemu ikan, ya hewan ternak itu maksudnya diberikan hormon atau apapun seperti itulah. Ya. Jadi cari seminimal mungkin yang kontaminasinya sedikit. Contoh misalkan kita buah-buahan misalkan. Kalau ketemu dengan buah pisang yang dari kampung, makan itu aja. Ada pepaya kampung, makan pepaya kampung aja. Jangan heboh-hebohan dengan yang impor. Anggur yang gak ada biji, jangan dimakan. Jadi grape seedless fruit, atau mungkin seedless fruit atau apa bentuknya, jangan dimakan. Sebab apa? Kalau dulu moyangnya si buah-buahan tadi tuh ada biji, sekarang gak ada biji, kemungkinan yang sekarang dibuat di lab. Paham maksudnya? Gitu. Jadi kalau gak ada biji, terus nanamnya di mana coba? Gitu loh. Bayang kan? Jadi kalau orang mau tanam semangka, semangka tuh nanamnya kan, atau bibitnya kan ditanam dari bijinya kan, kasih ke tanah, terus dia tumbuh gitu kan. Sekarang kalau semangkanya gak ada biji, terus nanamnya gimana? Di lab. Jadi dia punya nenek moyangnya di lab, loh, dibikin di lab. Itu sekarang dikenal dengan beberapa tuh rekayasa genetika, kurang lebih seperti itulah. Tapi intinya kita cari yang alami saja, ya. Yang produk-produk yang bersifat GMO, ya, GMO itu genetically modified organism, itu Anda kurangi, stop. Ya, kalau apa Anda ketemu itu banyak sekarang, di list aja. Mungkin Anda Bapak Ibu bisa lihat, Anda browsing di internet tuh banyak. Apa saja produk, dan sebagian sudah masuk ke Indonesia. Ya, sebagian sudah masuk ke Indonesia. Bu, yang kita hadapi sekarang ini masalahnya adalah masalah di mana industri makanan tidak peduli dengan kesehatan. Industri kesehatan tidak peduli dengan makanan. Jadi era fitnah itu kayak begitu. Dan kita tidak bisa mencegah mereka memasukkan apapun ke makanan yang dibuatnya. Tapi kita bisa mengatur apa yang masuk dalam mulut kita. Ya. Jadi sekarang itu kalau boleh saya katakan, kita tuh relatif bahasa saya itu sudah cenderung ke darurat makanan, karena susah, bukan susah sih, mulai agak orang-orang sudah mulai enggak ngerti mana yang sehat, mana enggak sehat, karena lebih banyak orang makan untuk rasa. Gitu loh. Di kampung-kampung mungkin di sekitar-sekitar kita sekarang ya, anak-anak tuh sudah makannya makanan kemasan semua. Ya. Kenal dengan sosis, kenal dengan ini, kenal segala macam, sehingga mereka lupa dengan rasa yang benar itu kayak apa. Ketika ketemu sayur, ketika ketemu buah, mereka bingung, otaknya udah bingung. Ya, jadi Anda, kita sebagai orang tua, ya lagi-lagi saya sampaikan, kita ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatin diri kita. Kenapa? Karena gennya, kalau anak kita terus-menerus, misalkan kita, anak kita misalkan terus-menerus dikasih dengan makanan-makanan gak sehat, maka dia akan mewariskan gen yang cacat nanti ke keturunannya dia. Ya. Jadi apa yang kita makan, satu butir kurma yang kita makan akan mempengaruhi gen kita. Satu gorengan yang Anda makan akan mempengaruhi gen kita. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat, atau mungkin pernah dapat satu keadaan di mana tiba-tiba gara-gara makan satu potong makanan alergi seluruh badannya. Ada kan? Jadi kita tidak pernah tahu dari makanan mana yang menyebabkan masalah ke badan kita. Kalau udah kayak begitu repotnya minta ampun, Bu, Pak. Ya. Makanya kalau saya pribadi lebih memilih untuk tidak cheating kalau saya. Lebih memilih untuk tidak cheating. Kenapa? Ribet ngurusi. Kemarin saya makan, ada sempat makan santan gitu kan, ada makan lontong gitu kan. Kepengen tiba-tiba muncul gitu kan, saya makan. Habis itu berat badan itu beratnya minta ampun. Dan terpaksa akhirnya saya bikin jus minimal ada 3 buah yang saya blender. Baru mulai hilang sedikit. Itu harus saya genjot dengan air yang banyak banget. ya, sayang badan. Kenapa? Kalau udah kayak begitu, ngaji malas, sholat nggak khusyuk gitu loh. Sayang kan? Jadi mari kita cintai badan kita ini, kita bersyukur dalam rangka menjadikan apa yang kita makan itu lebih memperbaiki ibadah kita. Jadi semuanya, lagi-lagi saya sampaikan, kita niatkan dalam rangka ketaatan, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Ya. Apa? Sebut apa? Rukun Islam itu sehat semua loh. Sholat sehat, haji sehat, puasa sehat, zakat sehat, sodako sehat, semua. Sodako itu sedekah zakat lagi deh. Semua sehat. Bahkan ibadah yang paling luar biasa, contoh misalkan haji atau umroh itu kan memerlukan fisik yang luar biasa. Untuk bangun malam itu butuh fisik loh. Ya. Maka demikian juga dengan orang-orang yang tidak memaksakan dirinya untuk hidup sehat. Sama juga dengan bahasa saya, kalau orang gak memaksakan dirinya untuk sholat malam, sampai mati juga gak bakal sholat malam. Kalau gak maksain dirinya untuk hidup sehat, dalam rangka bersyukur dengan nikmat badan ini, sampai mati juga gini-gini aja terus. Ujung-ujungnya apa? Masa tuanya hanya menuai penyakit. Sayang. Ya. Mari kita perbaiki, dan kalau ada penyakit yang mulai sekarang minta sama Allah, ya Allah sembuhkan dengan semudah-mudahnya. Ya. Semudah-mudah dengan cara apa? Dengan cara apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu, mendapatkan mataharimu, mendapatkan airmu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Kalau kita mau, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Karena kita ini ciptaannya Allah, bukan buatan siapapun. Bukan buatan pabrik, bukan buatan siapapun. Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang memberikan spare part-nya dari apa yang dia tumbuhkan. Ada kunyit, ada jeruk nipis, ada kurma, ada habatus sauda, semua obat situ. Software-nya apa? Puasa, sodako, kan gitu. Istainu bisobri wassolat, baca Quran. Jadi kalau baca Quran, niatkan sama Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang ku baca ini menjadi wasilah untuk aku sembuh. Bisa. Jadi jangan cuma sekedar baca, tapi minta sama Allah. Seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, sudah 2:30. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.